Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari tentang al-imamah, tentang permasalahan imam, kepemimpinan di dalam ibadah salat. Telah kita sebutkan beberapa keadaan seorang imam yang mungkin disangkakan oleh sebagian orang tidak boleh atau tidak sah barakallahu fikum untuk menjadi imam, namun ternyata di dalam syariat bahwa keadaan tersebut, keadaan seorang imam tersebut sah-sah saja untuk menjadi seorang imam. Di antaranya adalah imamatul jalisi bil qadiri alal qiyami wa julusihi ma'ahu. Seorang imam mengimami dalam keadaan duduk. Seorang imam mengimami dalam keadaan duduk, yang mana dia mengimami para jamaah yang sanggup untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Imam misalnya sakit atau dalam keadaan bagaimana sehingga kesulitan bagi dia untuk berdiri, maka boleh-boleh saja dia mengimami para jamaah yang sanggup untuk berdiri. Tapi dia mengimami dalam keadaan duduk, dia mengimami para jamaah yang sanggup untuk berdiri, dan para jamaah tersebut harus mengikuti imam. Maksudnya barakallahu fikum, para jamaah juga harus duduk. Para jamaah juga harus duduk. Disebutkan di dalam sebuah riwayat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fasuri'a anhu fajuhisha syakuhu al-ayman fasalla salatan minas salawati wa huwa qa'idun fasallaina wara'ahu qu'udan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi kuda, kemudian beliau jatuh sehingga sisi kanan beliau itu terluka. Maka beliau salat di antara salat-salat yang beliau kerjakan, beliau duduk dalam keadaan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan, dan kami pun salat di belakangnya dalam keadaan duduk. Falamman sarafa, dan ketika beliau selesai, beliau mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Apabila dia salat dalam keadaan berdiri, maka berdirilah kalian. Dan apabila dia rukuk, maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila dia bangkit, maka bangkitlah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd. Dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, dan apabila dia salat berdiri maka berdirilah. wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan apabila dia salat dalam keadaan duduk, maka salat pulalah kalian dalam keadaan duduk. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga oleh karena itu para makmum diharuskan juga, kalau seandainya imamnya salat sambil duduk, maka para makmum juga diharuskan untuk salat dalam keadaan duduk. Walaupun para makmum tersebut, para jamaah tersebut sanggup untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Nah, kenapa demikian? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Kalau dia sholat berdiri, maka berdirilah. Kalau imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk juga. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah diharuskan juga untuk wajib? Apakah hukum duduk mengikuti imam yang sholat duduk, apakah wajib juga duduk? Apakah duduk itu wajib atau sunnah? Maksudnya apakah jamaah boleh berdiri walaupun imamnya itu duduk? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya mustahab, namun ada pula yang mengatakan wajib. Mereka berdalilkan dengan hadis ini, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Karena di dalam hadis ini ada perintah. Nah, ada perintah. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk duduk. Sementara beliau paham dan sadar bahwa para sahabat tersebut sanggup untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Imamatul mutanaffil bil muftarid. Seorang imam melaksanakan sholat yang mana sholat yang dia laksanakan adalah sholat sunnah, dan dia mengimami para makmum yang sedang melaksanakan sholat wajib. Jadi maksudnya tidak harus adanya kesamaan niat antara imam dengan makmum. Tidak harus. Boleh-boleh saja seorang imam meniatkan untuk sholat sunnah, sementara makmum meniatkan untuk sholat wajib. Dalilnya adalah barakallahu fikum an Jabirin bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Mu'adzan ibn Jabalin qala anna Mu'adz bin Jabalin kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumah. Bahwasanya Mu'ad, beliau sholat bersama Nabi, sholat bermakmum di belakang Nabi, di masjid Nabi. Kemudian beliau pulang ke lingkungan dia, di kompleknya dia, yang mana di situ ada jamaah, ada masjid, dan beliau pun mengimami. Barakallahu fikum, di lingkungan Mu'ad bin Jabal. Barakallahu fikum. Padahal Mu'ad bin Jabal sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dengan niat apa? Wajib. Kemudian beliau pulang ke komplek beliau, masih sholat yang sama. Diriwayatkan diantara riwayat tersebut yaitu sholat isya. Beliau sholat isya bersama Nabi SAW sebagai makmum. Kemudian beliau pulang ke komplek beliau, ke lingkungan beliau. Beliau mengimami para jamaah yang ada di lingkungan tersebut, yang mana beliau meniatkan pada jamaah yang kedua yang beliau lakukan dalam posisi sebagai imam adalah niat sholat sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fakanat salatuhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam faridhah wa salatuhu biqaumi tatawuan wa tanaffulan wa lahum faridhah. Antum lihat, kita saksikan dan kita pelajari di sini bahwa Mu'ad bin Jabal niat di dalam sholatnya, yaitu sholat sunnah sebagai imam, dan beliau mengimami para jamaah yang sedang melaksanakan atau dengan niat sholat wajib. Sehingga oleh karena itu tidak diharuskan adanya kesamaan niat antara imam dengan makmum. Tidak ada keharusan kesamaan niat antara imam dengan makmum. Begitu pula sebaliknya, imam dengan niat sholat fardu, sholat wajib, dibolehkan untuk mengimami jamaah para makmum yang mana sholatnya dengan niat sholat sunnah atau sholat nafilah. Dalam hal ini banyak sekali al-adillah, dalil-dalil di dalam sunnah Nabi SAW tentang kebolehan dalam hal ini. Di antaranya adalah dari sahabat Mihjan ibn al-Azra, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Fa hadartu as-salata fa shalla fa qala li ala shallaita. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Yang mana ketika itu beliau beliau sedang berada di masjid. Dan masuklah waktu sholat dan beliau melaksanakan sholat. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, ala sholaita, kenapa engkau tidak sholat? Qala qultu ya Rasulullah, qad sholaitu fir rahl. Wahai Rasul, saya sudah sholat sebelumnya. Thumma ataituka, kemudian baru saya mendatangimu. Fa'idha fa'alta, qala fa'idha fa'alta fasalli ma'ahum waja'alha nafilatan. Apabila engkau sudah melaksanakan sholat wajib, maka tidak mengapa engkau sholat bersama mereka yang belum melaksanakan sholat wajib, dan jadikanlah sholat yang engkau lakukan yang kedua tersebut sebagai sholat nafilah, sebagai sholat sunnah. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu. Sehingga oleh karena itu, apabila kita mendatangi sebuah masjid yang mana masjid tersebut sedang melaksanakan sholat wajib, dan barakallahu fikum, kita sudah melaksanakan sholat wajib, maka dianjurkan bagi kita untuk sholat bersama dengan para jamaah yang ada di masjid tersebut, dan menjadikannya sebagai sholat sunnah. Dan menjadikannya sebagai sholat sunnah. Hadis yang baru saja kita sebutkan tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Di antara dalil yang lain, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdahu faqala ala rajulun yatasaddaq ala hadha fasalla ma'ahu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat sendiri. Nah, dia masbuk atau tidak sempat melaksanakan salat berjamaah dengan jamaah yang sudah ditegakkan. Beliau melihat dia dalam salat seorang diri. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, ala rojulun, adakah salah seorang naam yatasoddak, bersodokoh untuk orang ini dengan cara sholat bersamanya, berjamaah bersamanya, yang mana orang ini sudah sholat sebelumnya, sedang melaksanakan sholat namun sholat sendiri. Nah, dan beliau melihat orang ini sholat sendiri, dan beliau memerintahkan, menganjurkan kepada barakallahu fikum sahabat beliau untuk ada yang bersedekah untuk orang ini, yaitu sholat bersamanya masuk. Nah, sehingga oleh karena itu di sini juga terdapat dalil bahwa tidak mengapa kita barakallahu fikum berjamaah dengan seseorang yang mana orang tadi niat awalnya sholat sendiri. sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain barakallahu fikum tentang permasalahan ini. Berikutnya adalah di antara keadaan yang mana seorang imam boleh mengimami para jamaah, yang mana mungkin sebagian orang menyangkakan bahwa orang tersebut tidak layak dan tidak boleh untuk menjadi imam, yaitu imamul mutawaddi bil mutayammim wal mutayammimu bil mutawaddi. Seorang imam yang mana bersucinya dengan berwudu boleh mengimami para jamaah yang bersucinya dengan tayammum. Begitu pula sebaliknya, seorang imam yang mana bersucinya dengan cara tayammum boleh mengimami para jamaah yang mana bersucinya dengan cara berwudu. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, di dalam permasalahan al-imamah, kita mendahulukan al-aqra' li kitabillah, orang yang paling banyak menguasai kitabullah, baik dari sisi bacaan, dari sisi hafalan, kefasihan, na'am, barakallahu fikum, tentang Al-Quran. Maka kita tidak mungkin bisa menentukan keadaan-keadaan tertentu yang mana bisa jadi orang yang al-aqra tersebut dia bersucinya dengan tayamum, bukan dengan cara berwudu. Barakallahu fikum. Sehingga nah tetap kriteria yang paling utama tentang seorang imam yaitu al-aqra fi li kitabillah. Ini dalil secara umum. Adapun dalil khususnya yaitu sebuah kejadian yang terjadi pada Amr bin As radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengutus sebuah pasukan yang dipimpin langsung oleh Amr bin As, yang mana beliau mengimami para jamaah. Nam diceritakan ketika itu wahuwa junubun, beliau mengatakan ihtilam tu fi lailatin barida, saya ihtilam pada malam yang dingin, fi ghazwati dzatis salasil, dalam pertempuran dzatus salasil, fa asfaqtu in iktasaltu an ahlik, dan saya khawatir kalau saya mandi saya bisa binasa karena dingin sekali, fatayammamtu, sehingga saya bertayamum. Tsumma shallaitu bi ashabi as-subha, kemudian saya salat sebagai imam mengimani para sahabatku yaitu pada salat subuh. Fa dzakaru dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junubun, wahai Amr, apakah engkau salat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub? Fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal iktisal, maka saya pun memberitakan kepada Nabi, mengkhabarkan kepada Nabi apa yang melarang, yang menghalangi saya sehingga saya tidak mandi. Wa qultu inni sami'tu Allah yaqul, dan saya mengatakan sesungguhnya saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum ra'ima, janganlah engkau membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap kalian. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Dan Nabi pun tertawa mendengar jawaban dari Amr bin As dan beliau tidak mengomentari sedikit pun tentang apa yang dilakukan oleh Amr bin As dan jawaban yang disebutkan oleh Amr bin As, menunjukkan bahwa Rasul menyetujui perbuatan Amr bin As dengan alasan yang disebutkan oleh Amr bin As. Karena di dalam sebuah kaidah la yajuzus sukut fi waqtil haja. Lisan syariat itu tidak boleh diam pada waktu yang dibutuhkan. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Nah, ini beberapa hal tentang permasalahan imam. Kemudian berikutnya, di antara posisi imam atau keadaan seorang imam yang diperbolehkan bagi dia untuk mengimami para jamaah adalah imamatul musafir bil mukim. Seorang musafir boleh mengimami orang yang mukim. Jadi tidak harus dan tidak wajib. Barakallahu fikum. Seorang imam itu harus orang yang mukim. Boleh saja seorang musafir mengimami al-mukim. Dalilnya adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dikatakan, berkata rawi dari Abdullah bin Umar, Salla Umar bi ahli Makkata adh-dhuhra fasallama fi rak'ataini. Beliau Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar berkata Salla Umar bi ahli Makkata adh-dhuhra. Umar salat mengimami ahlu Makkah, penduduk Makkah, yaitu pada salat zuhur. Fasallama fi rakataini, beliau salam setelah menyelesaikan dua rakaat. Salam setelah menyelesaikan dua rakaat. Padahal ini adalah salat zuhur. Yang mana posisi beliau sebagai musafir. Yang mana dianjurkan bagi musafir untuk melaksanakan salat matna-matna dua rakaat. Tsumma qala atimmu salatakum ya ahla Makkah fa inna qaumu safarin. Setelah beliau salam, beliau mengatakan, sempurnakanlah salat kalian wahai ahlu Makkah, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan safar. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dan yang lainnya, dan dikatakan nam oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadza fi hukmil marfu', bahwa hadis ini hukumnya marfu', walaupun tidak disanadkan, tidak disandarkan perbuatan tersebut kepada Nabi. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa hukum dari hadis ini adalah marfu. Kenapa demikian? Li'anna Umar radhiyallahu anhu fa'ala dzalika fi adadin kabirin minash shahabah. Dikarenakan Umar radhiyallahu anhu melakukan perbuatan tersebut disaksikan oleh banyak para sahabat. Dan terlebih lagi hadis ini atau cerita ini diriwayatkan dengan riwayat yang marfu, yang bersandar kepada Nabi, akan tetapi riwayat marfu tersebut dhaif. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Nah, itu adalah sebuah perbuatan beliau yang disetujui oleh sahabat beliau yang lainnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini saja sudah cukup menjadi dalil atau hujjah yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan permasalahan salat musafir, apabila dia salat berjamaah dengan atau di belakang orang yang mukim. Apabila seorang musafir sholat berjamaah di belakang imam yang mukim atau jamaah yang mukim, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap melaksanakan dua rakaat atau menyempurnakan sholat. Dari Musa bin Salama al-Hudzali. Dari Musa bin Salama al-Hudzali. Qala, dia berkata, Sa'altu Ibnu Abbasin, kaifa usalli idza kuntu bi Makkah? Idza lam usalli ma'al imam. Faqala rak'ataini sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana cara saya sholat apabila saya berada di Makkah? Naam, yaitu dalam keadaan safar. Kalau seandainya saya sholat tidak bersama imam, sholat sendiri. Faqala rak'ataini sunnatu Abil Qasim. Dua rakaat itu adalah sunnahnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi. Naam. Berkata Syekhul Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa, warawal al-Baihaqi bi sanadin sahihin an Abi Mujliz qala qultu li ibni Umar al-musafir yudriku raq'ataini min salatil qaum ya'ni al-muqimin atujzihi ar-raq'atani aw yusalli bi salatihim. Qala fadhahika wa qala yusalli bi salatihim. Ini adalah sebuah keadaan, misalnya kita musafir. Contohnya salat Isya, kita mendapati dua rakaat bersama imam. Rakaat ketiga dan keempat bersama imam dan kita musafir. Apakah kita mencukupkan dengan dua rakaat tersebut atau harus menambah kembali dua rakaat setelahnya? Barakallahu fikum. Permasalahan ini pernah ditanyakan sebelumnya kepada salah seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang bertanya adalah Abi Mujliz, Abu Mujliz. Al-musafir yudriku rak'ataini min salatil qaum yakni al-muqimin. Seorang musafir mendapati dua rakaat dari sholatnya orang-orang yang mukim. Apakah dua rakaat tersebut cukup bagi dia atau dia sholat seperti sholatnya al-mukim, yaitu dengan empat rakaat? Qala fadhahika wa qala. Kemudian Abdullah bin Umar tertawa dan beliau mengatakan yusolli bi sholatihim, yaitu musafir tadi sholat seperti sholatnya al-mukim. Seperti sholatnya mukim, yakni maksudnya adalah menambahkan dua rakaat setelahnya dan tidak mencukupi dua rakaat yang dia dapati bersama imam tersebut. Wasu'ila Ibnu Abbasin, ma balul musafir yusalli rakaataini halal infirad wa arba'an idza tamma bi mukimin. Dan Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas pernah ditanya, kenapa kok musafir kalau sholat sendiri dia dua rakaat, akan tetapi apabila bersama atau berjamaah dengan imam yang mukim, dia menyempurnakan empat rakaat bersama mukim tersebut. Maka beliau mengatakan tilkas sunnah, itu adalah sunnah. Itu adalah sebuah sunnah, barakallahu fikum. Yakni sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di riwayat disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang mungkin disangkakan oleh sebagian orang bahwa keadaan tersebut, yang mana dengan keadaan tersebut seorang imam, seseorang tidak boleh menjadi sebagai imam. Padahal ternyata di dalam syariat diperbolehkan dan sholatnya sah-sah saja. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah man tahrumu imamatuhu. Pembahasan yang kedua, siapakah yang diharamkan kepemimpinannya di dalam sholat? Siapakah yang diharamkan untuk menjadi imam Tuhramul imamatu fil halatil atiyah. Al-imamah diharamkan pada beberapa keadaan berikut ini. Kepemimpinan di dalam sholat diharamkan pada beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama adalah imamatul mar'ati birrajul li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qawmun wallau amrohum imra'atan. Seorang perempuan mengimami laki-laki. Imamatul mar'ah birrajul, perempuan mengimami laki-laki. Kenapa tidak boleh atau bahkan diharamkan? Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman dari hadits Nabi. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Maka tidak akan berjaya dan berhasil sebuah kaum yang mana kepemimpinan mereka diserahkan kepada seorang wanita. Maka kaum tersebut tidak akan menang, tidak akan berhasil. Wali annal asla ta'akhuruha fi akhiris sufuf siyanatan laha wa sitran. Kemudian alasan yang lain adalah karena hukum asal dari sholatnya perempuan yaitu shofnya berada di belakang. Kenapa berada di belakang? Siyanatan laha wa sitran, untuk menjaganya sebagai bentuk penjagaan terhadap wanita tersebut dan sebagai bentuk hijab. Falau quddimat lil imami la asbaha dhalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Maka kalau seandainya apabila wanita tersebut dimajukan sebagai imam, maka perbuatan ini tentunya menjadi sebuah penyelisihan terhadap asal dari syariat, hukum asal syar'i yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua adalah imamatul muhditi wa man alaihi najasatun wa huwa ya'lamu dzalika. Fa illam ya'lamu dzalika al-ma'mumu fa illam ya'lam bidzalika al-ma'mumuna hatta in qadatis salatu fa salatuhum sahihah. Seorang imam yang muhdits, yang berhadats. Nah, baik hadats kecil ataupun hadats besar, waman alaihi najasa, atau pada dirinya, pada tubuhnya atau pakaiannya ada najasa, ada najis. Wa huwa ya'lamu dzalik, dalam keadaan dia sadar dan mengetahui keadaan tersebut. Dia tahu bahwa dia belum berwudu, masih memiliki hadats. Dan atau dia tahu bahwa pada tubuhnya atau pada pakaiannya ada najis, ada najasah. Barakallahu fikum. Fa illam ya'lam, maka kalau seandainya dia tahu bahwa pada dirinya ada najasah atau dia sedang berhadats, maka barakallahu fikum, dia tidak boleh untuk menjadi imam, tidak boleh menjadi imam. Barakallahu fikum. Dan kalau seandainya keadaan tersebut diketahui oleh para jamaah, nah, maka jamaah juga, sholatnya jamaah juga tidak sah. Beda halnya jamaah tidak tahu, beda halnya jamaah tidak paham atau tidak tahu. Maka kesalahan di sini, nah, tertuju kepada imam dan dosanya ditanggung olehnya dan sholatnya para jamaah sah-sah saja. Fa illam ya'lam bidzalikal ma'mumuna hatta in qadatis shalah fa shalatuhum sahihah. Apabila makmum tidak tahu yang demikian sampai salat selesai, salat sudah selesai dan makmum tidak tahu tentang keadaan imam tersebut yang ternyata imam memiliki najis atau imam sedang berhadats. Barakallahu fikum, fa shalatuhum sahihah. Maka salatnya makmum itu sah. Salatnya makmum tersebut sah. Barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya imam yang mana pada pakaiannya ada najis dan dia tidak mengetahuinya sampai setelah menyelesaikan sholat baru dia ingat atau tahu bahwa pada pakaiannya ada najis. Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya sah. Barakallahu fikum. Karena dia tidak tahu. Dalilnya adalah barakallahu fikum di dalam sebuah jamaah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sendalnya. Melepaskan sendalnya dan para sahabat ketika melihat beliau melepaskan sendal, maka beliau mereka pun mengikuti juga ikut melepaskan sendal. Selesai sholat beliau bertanya, kenapa kalian ikut juga melepaskan sendal-sendal kalian? Kemudian beliau mengatakan bahwa Jibril mendatangiku di dalam sholat dan memberitakan bahwa pada sendalku ada khabath, ada najisnya, maka saya pun melepasnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Nah, dikatakan bahwa orang yang tidak tahu pada pakaiannya ada najis, maka sholatnya sah kalau dia mengetahui setelah menyelesaikan sholat tersebut. Beliau pada kasus tersebut tidak mengulang dari awal sholatnya. Beliau tidak mengulang dari awal sholatnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi tetap melanjutkan dengan melepaskan pakaian atau sendalnya yang ada najisnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau di tengah sholat dia mengetahui bahwa ada pada pakaiannya atau sendalnya najis, maka diharuskan bagi dia untuk melepasnya seketika. Namun kalau seandainya tidak memungkinkan ketika itu dilepas, maka wajib bagi dia untuk membatalkan sholatnya. Nah, misalnya dia ingat bahwa pada celananya ada najis dan tidak mungkin ketika itu dia melepasnya. Barakallahu fikum. Nah, maka wajib bagi dia untuk memutus sholatnya. Berikutnya yang ketiga adalah imamatul ummi. Keimaman atau kepemimpinan seorang ummi. Apa itu ummi? Wa huwa man la yuhsin al-fatihata. Yaitu orang yang tidak cakap di dalam membaca al-fatihah. Fala yaqra'uha hifdhan wala tilawatan. Secara hafalan atau secara bacaan membaca, dia tidak bisa benar di dalam membaca al-fatihah tersebut. Au yudghimu fiha minal huruf ma la yudghim. Kadang dia menidghamkan beberapa huruf yang mana huruf tersebut tidak boleh untuk diidghamkan. Au yubaddilu fiha harfan bi harfin, atau dia mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Au yulhinu fiha lahnan yuhilul makna, atau di dalam membaca al-fatihah tersebut dia melakukan kesalahan di dalam membacanya, yang mana kesalahan tersebut dapat merubah makna, dapat merubah makna. Fahadza la tasihhu imamatuhu illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis shalah. Barakallahu fikum. Maka keadaan seperti ini tidak sah keimaman dia, kepemimpinan dia di dalam sholat, kecuali dia mengimami orang yang semisal dengannya. Nah, para jamaahnya, para makmumnya juga sama seperti dia, setingkat. Maka setelah barakallahu fikum, dalam keadaan seperti ini tidak mengapa. Akan tetapi kalau seandainya di antara jamaah ada atau banyak yang lebih bisa dan bisa membaca al-fatihah tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam membaca al-fatihah tersebut, maka kepemimpinan orang tadi yang salah sampai merubah makna barakallahu fikum di dalam membaca al-fatihah, maka tidak sah kepemimpinannya. Hal ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan sampai-sampai beliau mengatakan la yanbaghi li talibil ilmi an yusalli khalfa imam la yuhsin al-fatihah. Tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu yang salat di belakang imam yang tidak cakap di dalam membaca al-fatihah. Alasannya kenapa? li'ajizihi an ruknis shalah, karena dia tidak sanggup untuk melaksanakan rukun salat. Al-Fatihah termasuk rukun salat sehingga harus dilaksanakan secara sempurna. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, sangat penting sekali belajar ilmu qiraah, membaca Al-Qur'an, karena ini terkait dengan ibadah yang diwajibkan kepada kita, ibadah yang sangat besar, ibadah salat. Maka oleh karena itu ada waktu atau kesempatan, maka dimanfaatkan untuk belajar. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah yang keempat, imamatul fasik bil mubtadi'. Seorang fasik, imam yang fasik atau seorang mubtadi', seorang mubtadi', ahlu bid'ah. La tasihhu sholatu khalfahu idza kana fiskuhu zahiran. Maka tidak sah sholat di belakangnya apabila kefasikannya zahir, tampak. Dia tidak melakukannya sembunyi-sembunyi, tampak dan jelas. Wa yad'u ila bid'atin mukaffiratin liqoulihi ta'ala. Atau dia, dan dia mengajak, menyerukan kepada bid'ah, keyakinan bid'ah yang mengkafirkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah seorang mukmin, apakah sama seorang mukmin seperti, apakah seorang mukmin itu seperti seorang yang fasik? La yastawun, tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, antara dua keadaan ini. Nah, salat di belakang al-fasik atau mubtadi menjadi pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dibolehkan atau tidak? Apakah diperbolehkan atau tidak? Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan sebelumnya Asy-Syaukani dan yang lainnya menyebutkan bahwa salat di belakang fasik atau mubtadi yang mana kebid'ahannya tidak sampai kepada kekufuran, kekafiran, maka sholat di belakangnya sah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, bahkan beliau menyebutkan sebuah bab. Dan perlu antum ketahui bahwa bab yang beliau sebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari adalah fikih beliau atau istimbat dari hukum-hukum dari hadith-hadith yang beliau keluarkan di dalam kitab Sahih. Sehingga antum kalau membaca Sahih Al-Bukhari, antum baca babnya, bab yang disebutkan oleh beliau itu adalah sebuah pendapat dari beliau. Beliau mengatakan bab imamatul maftuni wal mubtadi', bab kepemimpinan, keimaman seorang maftun, seorang yang terfitnah, dan seorang mubtadi'. Waqala al-Hasan, dan berkata al-Hasan di dalam bab tersebut. Al-Bukhari mengatakan, berkata al-Imam al-Hasan, salli wa alaihi bid'atuhu, salatlah engkau di belakang mubtadi' atau fasik, adapun bid'ahnya itu urusan dia. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadith. Naam. Ani bin Umar kana annahu kana yusalli khalfal hajjat. Dari Ibnu Umar. Naam. Barakallahu fikum. Afwan. Ya, hadis ini Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Naam Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Ani bin Umar annahu kana yusalli khalfal hajjat, bahwasanya beliau salat di belakang Al-Hajjat bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang tidak diragukan lagi kefasikan dan kezalimannya, sangat mudah menumpahkan darah kaum muslimin, dan bahkan di dalam fitnah yang terjadi, barakallahu fikum, beliau membunuh puluhan ribu kaum muslimin, dan diantaranya adalah para ulama, dan diantara para ulama tersebut adalah Sa'id bin Jubair, seorang mufassir murid dari Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Umar tetap salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih panjang pembahasan tentang ini, insyaAllah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati, pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.